Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Saudara-saudariku dan teman-teman sekalian, dimanapun anda berada. Alhamdulillah. Kita telah menunaikan salat isya berjamaah. Waktu Indonesia bagian barat langsung dari Bekasi. Dari Ihsan PT MVJS. Semoga salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan tentang haji di dalam Al-Quran dibagi ke dalam tiga bagian. Amalan pra-haji, amalan proses haji saat sedang menunaikannya, dan yang ketiga amalan pasca-haji. Dalam amalan pra-haji ini, pertama Allah memberikan pesan pada siapapun yang hendak menunaikan ibadah haji, baik dalam tahap persiapan, perencanaan, ataupun juga akan menjelang keberangkatan, maka pesan pertama dari Al-Quran, mesti belajar dengan baik untuk menyempurnakan haji ataupun umrah yang akan dilakukan. Sayang-sayang, biaya sudah keluar, tenaga disiapkan, tapi mendapatkan penilaian yang nihil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, kalimat menyempurnakan ini menggunakan kata tamam, derivasi kata tamam, atamma yutimmu wa atimmul hajja. Sedangkan di dalam Al-Quran kalimat menyempurnakan itu juga diungkapkan dengan kata yang kedua, yaitu kamal, akmala yukmilu. Keduanya disatukan di surah kelima Al-Ma'idah ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini kusempurnakan, kata Allah, untukmu seluruh ketentuan dalam agama. Di semua yang ada dalam agama, dalam syariat, dalam Islam. Disebut ad-din itu Islam. Tadi saya jelaskan. Inna dina indallahin Islam. Sudah sempurna. Di semua dalam Islam sudah sempurna. Tak perlu ditambah, tak perlu dikurangi. Apa di antara contohnya misal? Yang pokok, yang lima itu. Ya, hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ketika ditanya Nabi Muhammad SAW oleh Malaikat Jibril yang menyamar datang, mal Islam, apa itu Islam? Kata, tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Syahadatnya sempurna, jadi jangan ditambah-tambah lagi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, selesai. Ada yang tambah, wa anna fulan bin fulan, wa anna fulan misalnya, dengan kalimat lain, ini menandakan ada masalah dalam syahadatnya. Salat sempurna. Awas, subuh 2 rakaat, sudah. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, sempurna. Jangan tambah, jangan kurangi. Wah, Ustaz, saya ini banyak maksiat, saya ingin bertobat pada Allah. Besok salat subuh, enggak apa-apa, saya 4 rakaat. Enggak bisa. Ya, tetap 2. Dua, ya. Nabi saja sudah jelas surganya, tetap 2. Masa anda yang belum jelas mau 8, ya. Paham ya? Baik, jadi ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada kalimat tamam, wa atimmu, atimmu, atimmu, itu artinya kesempurnaan yang masih diharapkan lebih. Masih pengen nambah. Dan itu diperbolehkan sepanjang dibutuhkan. Kalau kamal, tidak sempurna. Jangan tambahi, jangan kurangi. Kalau tamam, itu masih pengen. Dan itu boleh sepanjang dibutuhkan. Makanya ketika Allah menyebutkan nikmat, awas, awas. Wa al-yawma akmaltu 'alaikum lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Ni'mati, hari ini aku sempurnakan, cukupkan nikmatku untukmu. Kenapa kalimat nikmat menggunakan tamam? Karena setiap manusia itu umumnya kalau sudah diberikan ingin pengen nambah. Selalu ingin lebih. Dia butuh sepeda, Allah kasih sepeda. Apakah kalau sudah dapat sepeda? Belum tentu. Kalau sudah diberikan sepeda, pengen apa? Motor. Sehingga jadi sepeda, motor. Sudah dapat sepeda motor, masih kurang juga. Pengen apa? Mobil. Ustaz, sepeda motor kan rodanya 2. Nikmat pengen tambah. Pengen 3. Naik, Jai. Dapat bajai, pengen lagi 4. Naik lagi, Kijang. Naik lagi, mobil lain. Sudah ada mobil, pengen nambah juga. Ustaz, 4 gak enak. 6 sekalian. Bis. 8, tronton. Lama-lama gak pengen punya roda. Rodanya pengen diselip. Pesawat. Garasi gak punya, udah pengen pesawat. Selalu begitu. Tambah, tambah, tambah, tambah. Panjang dibutuhkan. Sekarang apa rahasianya? Kenapa haji dan umrah menggunakan kalimat tamam? Wa atimul hajja, bukan wa akmilul hajja wal umrah. Allah ingin memberikan gambaran bahwa orang-orang yang bahkan pernah haji dan umrah pun, walaupun sudah pernah dikerjakan, selalu punya keinginan untuk kembali lagi mengulangnya. Selalu punya keinginan untuk kembali lagi melakukannya. Coba tanyakan pada diri Anda yang pernah haji. Kalau ditanya, pengen berangkat lagi enggak? Pengen. Ada kerinduan ketika saya sedang pernah di Arafah itu. Ada keindahan ketika saya sedang berada di Muzdalifah itu. Ada kehusyuan ketika saya sedang berada di Mina itu. Tengah malam saya sholat, menyendiri saya bertaubat. Pengen ada di sana lagi. Ada kenikmatan ketika di depan Ka'bah itu. Rasanya semua masalah hilang sekali. Pengen ada di situ lagi. Itulah sebabnya haji dan umrah menggunakan kalimat tamam, tidak menggunakan kalimat kamal. Wa atimmul hajja. Sekaligus memberikan pesan bahwa kalau ada yang pernah haji diberi kesempatan lagi, maka yang ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Mau sampai berapa kali lagi haji dan gak sempurna-sempurna. Yang kemarin berangkat ada sombongnya. Yang kemarinnya lagi ada riaknya. Sekarang dikasih lagi, Allah kasih kesempatan yang sempurna lagi, masih maksiat juga, butuh berapa kali haji lagi. Itu poinnya. Dan poinnya bukan berkali-kalinya. Poinnya adalah, lakukan sekali berangkat dengan sempurna, dan dengan kesempurnaan itu, Allah berikan kemuliaan pada Anda. Kalau diberi rezeki berangkat lagi, maka berikan kemuliaan lebih daripada sebelumnya. Sempurnakan ibadahnya, belajar lebih baik lagi, khusyukkan dan doakan orang-orang di sekitaran dengan penuh kebaikan. Paham? Amalan apa yang pertama dilakukan bagi orang yang bersiap menunaikan haji atau merencanakan haji kalau dia masih dalam tahap perencanaan? Satu, untuk mempercepat. Lillah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Quran surah kedua ayat 196. Pertama, mulai bersihkan niat, murnikan tujuan untuk menunaikan ibadah ini semua hanya karena Allah saja. Tidak ada yang lain. Jadi, hal yang pertama yang harus dilakukan sebelum berangkat bahkan. Awas, hati-hati. Sebelum berangkat. Karena ayat ini disampaikan oleh Allah. Ya, diberitakan kepada kita melalui Rasulullah. Tahapan pertamanya, Pak, bukan senang. Kamu mau haji, kata Allah. Mau umrah. Sebelum berangkat, bersihkan niat dulu. Lillah. Semua lakukan karena Allah saja. Lillah, karena Allah semata. Tidak ada yang lain. Niatkan ibadah, sayang-sayang. Kenapa disebutkan karena Allah? Hati-hati sekali lagi. Kalau ada kalimat seperti ini, lakukan semua karena Allah. Lillah, kalimatnya jelas. Li-nya, hati-hati. Lil-ghayah, ini ada lam. Ini kalimat Allahnya. Ini ada lam masuk, harakatnya kasrah. Li-nya, ghayah. Sesuatu yang bermakna tujuan paripurna, puncak sasaran yang paling utama. Gaya, apa tujuannya? Fokusnya apa? Puncak tujuan kita datang berhaji apa? Karena Allah, li, Allah, lakukan semua karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena Ka'bahnya, bukan karena Jabal Rahmahnya, bukan karena Mina-nya, bukan karena Muzdalifahnya, semua kerjakan karena Allah saja. Ingat baik-baik. Kalau ada dalam ibadah penekanan menggunakan lam lil gaya, tujuan yang mengarahkan semua karena Allah, berarti ada yang menunaikan ibadah itu bukan karena Allah. Datang ke Mekah, dimulai dengan tawaf qudum, tawaf penghormatan terhadap Ka'bah, masuk dia, bahkan kadang tamattu', umrah dulu baru haji. Ini baru datang tawaf, belum puncak haji, sudah salah tawafnya. Orang berniat lillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dimulai dari Hajar Aswad sampai dengan ke makam Ibrahim. Setelah bismillahi allahu akbar, ikhlas lillah, kerjakan karena Allah. Gak peduli siapa yang lihat, gak peduli kamera melihat, gak peduli di samping siapa. Khusyuk ikhlas lillah. Sekarang sebagian sudah tertukar. Kamera masuk sebelah kanan. Tus. Subhanallah. Alhamdulillah. Bahkan live. Kelihatan yang di sana, kelihatan yang di sana. Capek kanan, kiri. Wala ilaha illallah. Assalamualaikum. Bye. Nah, ini jadi masalah. Hati-hati. Ria. Nah, itu lawan dari ikhlas. Musuhnya ikhlas itu ria. Itu musuhnya. Apa musuhnya? Ria. Ikhlas itu musuhnya ria. Riaun. Sedangkan ria itu, ketika terjadi, otomatis menggugurkan amalan. Habis. Anda kebayang gak? Udah habis uang, maaf, habis tenaga, habis waktu, habis biaya, habis energi, habis pahala. Habis semua, gak ada apa-apanya. Di kaidah riya itu, begitu muncul riyanya, habis pahalanya. Capek saja. Pak, Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 264. Dalilnya Quran, surah kedua ayat 264. Paling kiri sebelah bawah. Kaidah, dampak dari riya yang sangat berbahaya. Syirik kecil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa sudah beriman. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan sampai engkau batalkan, gugurkan, hancurkan semua amal kebaikan yang pernah engkau kerjakan dengan lelah itu dengan mengerjakan perbuatan yang merusak dan menghancurkannya. Siapa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak yang riya. Infak di sini contohnya. Di riya itu bisa menghancurkan ibadah kita. Contoh infak riya. Begitu infak kemudian riya, habis infaknya, enggak ada nilai. Mau infak ikut bangun Masjid Al-Ihsan, Masya Allah. Berapa nyumbangnya? 100 juta, tapi bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke. Habis amal. Salat riya, bahaya, celaka bahkan. Ada orang infak riya, salat riya ada? Ada. Muncul ayatnya. Fawailu lil musallin, alladhinahum an salatihim sahun, alladhinahum yura'un. Celaka orang salat. Yang sholat saja masih bisa celaka, apalagi yang gak sholat. Siapa orang sholat yang celaka? Gak semua orang sholat celaka. Orang yang lalai dengan sholatnya. Lalai apa maksudnya di sini? Bukan lalai ketiduran. Imamnya sudah bangun dari sujud, dia masih sujud. Kan itu poinnya. Alladzina hum yura'un, yang riya. Ingin kelihatan orang, bukan kelihatan Allah. Kelihatan Allah, bagus, ihsan namanya. Ingin dilihat manusia, riya namanya. Ingin kedengaran manusia, sum'ah namanya. Tuh maghrib siapa imamnya? Bagus banget tuh bacanya. Iya, kedengaran mah dia. Begitu sampai isya ngimamin, diindah-indahin. Yang tadinya cuma dua harakat jadi empat. Ya. Takbirnya jadi panjang. Allah, akbar. Misal. Habis pahala tuh. Haji riya, ada. Nyampe kesana cuma ingin update status saja. Orang nungguin untuk wukuf Arafah. Dia nungguin live. Ceklik suasana ketika wukuf. Maaf ya, jangan diganggu, sedang khusyuk berdoa. Katanya jangan diganggu, tapi update gitu. Tuh hati-hati tuh. Makanya saya sarankan lah, suasana-suasana yang sedang kita ibadah, tuh handphone simpan dulu aja. Kalau perlu jangan dibuka lah. Kalau perlu matikan aja. Kalau perlu jauhkan, supaya gak keganggu. Abis selesai silahkan apa yang Anda lakukan sepanjang menjaga keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang. Jangan sampai nyampe, karena ini peluangnya besar. Nyampe sana, hilang pahala. Rugi. Banyak waktu, tenaga, dan tadi kita sebutkan, hilang seketika. Dan yang paling dahsyat, ada orang belum berangkat, dah habis pahalanya. Itu yang bahaya. Belum berangkat, dah hilang pahala. Ya memang gak salah kalau kita mau datang, kasih tahu kawan, minta doa, gak apa-apa. Komplek diundang, nyampaikan. Minta doa, minta maaf, itu boleh. Tidak apa-apa, nanti ada ayat 197-nya. Tapi jaga diri, jangan sampai bisikin setan. Muncul hal yang tidak dibenarkan. Kumpulkan orang, kita minta maaf, titip rumah, bikin wasiat, silahkan. Minta maaf Bapak Ibu sekalian, saya mau berangkat ini, sudah ikut sekomplek di PTM, di PJS. Ini mohon maaf, saya akan berhaji dan saya tidak tahu, mungkin saya wafat di sana atau di sini, wallahu a'lam. Belum berangkat, mungkin banyak salah hilafnya selama tinggal di komplek ini, mohon maafkan. Mohon maaf, dan juga saya dengan istri ini haji pertama yang kita akan lakukan. Ini juga yang pertama kali di komplek ini ya. Pak RT belum haji, Pak RT belum haji. Ya, kami doakanlah sampai di sana. Semoga semuanya bisa berhaji seperti kami. Nah, itu habis. Awalnya emang enak kedengarannya. Tapi belakangnya setan yang ketawa. Itu yang paling bahaya. Jadi hati-hati sebelum berangkat, persiapkan semua kelengkapan. Dan jauhkan segala potensi yang bisa merusak dan menghancurkan amalan. Ini apa nih? Potensi riya. Handphone, potensi riya. Begitu masuk pada puncak amalan, Arafah, simpan handphone. Gak usah baca. Dan online dengan Allah sekarang. Gak ada dengan manusia. Makhluk, diam semua. Khalik, itu pusat tujuan. Muzdalifah, Mina, online dengan Allah. Beres, selesai, nafar awal, nafar akhir. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum, Mama. Nanda telah selesai haji. Doakan Mama. Mohon maaf. Alhamdulillah telah selesai. Mudah-mudahan doa diterima. Ya nak, ya Masya Allah. Mudah-mudahan mabrur. Indah. Bukan saat di Arafah. Maaf. Mumpung di Arafah nih. Mau minta apa? Mustajab, Mbak. Palelu mustajab. Ayo fokus ibadah. Jelas ya? Satu. Dua. Pelan. Masuk ayat 197. Paling kanan sebelah atas. Tadi dibacakan imam kita. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja. Fala rafatha. Wala fusuqa. Wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Wah, hati-hati. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Fokus, fokus. الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٍ. Perhatikan cara menerjemahkannya dengan baik. Persiapan haji menuju puncaknya itu, puncaknya saat di Arafah, tanggal 9, Dzulhijjah. Persiapan haji, perhatikan cara menerjemahkannya. Karena di terjemahan ini gak sampai makna ini. Saya berikan tafsirnya langsung. Di saat kita mengaji ke ayatnya, setiap hurufnya kita bahas. Persiapan haji itu menuju puncaknya. Ashhurum ma'lumat. Silahkan disiapkan dari bulan-bulan sebelumnya yang sudah diketahui. Makanya bentuknya jama' ashhur, jama' killah. Jama' killah itu ukurannya 2, 3, 4 lah dan sejenisnya. Kalau sudah sampai 5, 6, 12 dan seterusnya, jamaknya bukan asyhur lagi, syuhur namanya. Karena itu ketika Allah menyebutkan setahun 12 bulan, tidak menggunakan asyhur, tapi syuhur. Quran surah 9 ayat 36. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Jumlah bilangan bulan dalam setahun 12 syuhur. Tuh lihat, saya mau katakan begini, ini kalau Al-Quran bukan firman Allah, mustahil diksinya sempurna begini. Ini tetap sesuai dengan konteksnya. Kalau bukan firman Allah, mustahil gak ada manusia yang bisa begini. Mustahil. Dan gak pernah berubah dari zaman dulu, jahiliyah sampai sekarang. Sama semua redaksinya. Sama persis. Nah, al-hajju, persiapan menuju puncak haji. Kalau mau siap-siap, kalau bahasa bebasnya begini. Kalau mau siap ingin haji, kalau pengen merangkak, kalau pengen merencanakan, jangan mepet-mepet dari jauh-jauh sebelumnya siapkan. Siapkan persiapannya supaya persiapan sempurna sebelum merangkak. Apakah sebulan sebelumnya, dua bulan sebelumnya, tiga bulan sebelumnya, silahkan. Siapkan dengan baik. Pelajari fikih hajinya, siapkan biayanya, siapkan mentalnya, latihan fisiknya. Sehingga dengan persiapan sempurna ini, nyampe di sana kita sudah siap. Jangan cuma dimimpikan, gak akan terjadi. Barangkali kalau saya tertidur sekarang, bangunnya di Mekah. Ya Allah, bangunkan aku di tanah suci, ya Allah. Begitu bangun, tanah kusir. Jelas ya? Nah, ini bagian pertama. Apa persiapan pertama? Bagi yang belum kemudian pasti tanggalnya, masih merencanakan keberangkatannya, nah yang pasti, kapan Anda mau berangkat? Ayo langsung tetapkan, tahun ini kah? Tahun depan, dua tahun lagi, siapkan. Jangan bikin jawaban yang gak jelas. Niat sih sudah ada, cuman menunggu izin Allah. Anda siapkan dari sekarang. Apa yang harus Anda lakukan? Ayo berusaha sampai mampu. Berusaha untuk mampu itu disebut istita'ah namanya. Di istita'ah itu asalnya bukan mampu. Berusaha untuk mampu. Berusaha untuk mampu. Quran surah ketiga ayat 96 sampai 97. Ya, Quran surah 3 Ali Imran ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a linnas alladhi bi bakkata mubaraka. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Wahudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. فَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Walillah, dan kerjakan karena Allah ikhlas. عَلَى النَّاسِ, bagi semua manusia tanpa kecuali. Maka Allah ketika panggil haji, itu enggak dibatasin. Yang pejabat, haji boleh. Yang pengusaha, silakan. Rakyat boleh. Ustadz, jamaah, silakan. Nah, semua diberi kesempatan. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, semua. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, cukup bisa. Cuman syaratnya apa? Manis tato'a, kalau yang mau usaha. Kalau mau dia, Allah kasih jalan. Anda punya uang banyak, Anda pejabat, Anda kaya, tapi gak punya niat, gak punya usaha, gak akan berangkat. Betapa banyak uang-uangnya banyak, orang uangnya banyak, mengalir miliaran, triliunan. Haji. Betapa banyak orang punya kedudukan, udah dikasih visa nih. Tak besarnya ada ngasih, Pak, Bapak silakan berhaji. Aduh. Sekarang masih sibuk, entar aja deh, entar aja. Kalau tidak ada usaha untuk berangkat, gak akan jadi. Ukuran haji itu bukan kaya, bukan cukup, bukan. Ada enggak usaha kita untuk menjemput undangan Allah itu? Undangan diberikan kalau Anda mau mengambilnya. Kalau Anda mau datang, diberikan. Tapi kalau Anda enggak usaha, enggak akan dapat. Bagaimana cara usahanya? Banyak. Yang paling dahsyat, saya berikan rahasia kalau pengen cepat. Rahasia. Awas, antara kita saja nih. Amalkan Quran surah kelima, ayat 35. Amalkan Quran surah kelima, ayat paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang telah punya iman, tingkatkan takwamu kepada Allah, cari wasilah untuk mewujudkan doa yang kamu mohonkan, untuk mewujudkan harapan yang kamu inginkan, mimpi yang bisa kamu eksekusi. Jadi caranya tingkatkan takwa. Apa itu paling cepat? Apa di antara ikhtiar takwa itu? Ayo cari, bismillah. Anda usaha bukan karena Allah. Maka Allah akan tambahkan sebagian rezeki, tabungkan untuk haji, nabung. Nabung, nabung, nabung. Berhaji tidak cukup dengan amin. Nabung. Cari, cari. Ya, semoga insya Allah dipercepat yang belum haji untuk berhaji. Tidak cukup dengan amin. Nabung. Nabung. Ikhtiar, berusaha. Kalau enggak ada untuk mendapatkan itu, dengan amal soleh. Bangun sholat malam, niatkan untuk bisa berhaji. Puasa, niatkan berhaji. Ikut ta'lim, niatkan untuk bisa haji. Walaupun cuma mulung-mulung, dapat yang penting dapat, niatkan supaya dapat haji. Gak apa-apa, 1 rupiah, 2 rupiah, 1 rupiah, 1.000 rupiah, niatkan ya Allah, haji ya Allah, pengen tahun depan ya Allah. Itu cepat. Saya sampaikan, biasanya kami kalau tiap tahun, buka manasik terbuka untuk siap, walaupun kami gak berangkat. Selalu saya sampaikan, kalau ingin haji, niatkan, minta sama Allah. Walaupun kita cuma manasik depan Ka'bah miniatur ini, minta sama Allah. Yang lain yang sibuk video, foto satu orang, itu neteskan air mata. Neteskan dia. Nah, sepekan sebelum haji, ini kisah nyata ini. Dan 2 kali kejadian seperti itu, mirip-mirip. Kan sebelum haji, kita ada taklim, saya tidak berangkat tahun itu. Orang itu hilang. Hilang, tidak kelihatan. Selepas selesai haji, kita ada taklim lagi. Tiba-tiba muncul lagi orang itu. Antum mana? Saya bilang, tidak nampak kemarin. Ustaz, saya haji kemarin. Haji. Insya Allah, itu bisa haji. Gimana ceritanya? Wah, Ustaz katanya. Panjang. Kalau panjang, antum yang ceramah ntar. Saya buka, antum cerita. Datang dia cerita. Jadi rupanya saat taklim manasik depan, persis depan miniatur Ka'bah, dia menangis. Ya Allah, ingin berhaji. Punya keinginan kuat, kumpulkan. Sampai sekarang belum punya kemampuan secara harta benda. Tapi saya di depan miniatur, serasa di depan Ka'bah, ya Allah. Saya ingin berada di sana, nangis air matanya. Bukankah saat orang taklim berdoa dengan ikhlas itu malaikat mengaminkan? Hadisnya kan jelas, di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Ya, malaikat itu membentangkan sayapnya memohonkan ridha Allah untuk penuntut ilmu. Di antara makna ridha mengaminkan doanya. Ya Allah kabulkan. Amin, amin. Dia minta, ya Allah, minta. Itu apa yang terjadi? Dia pulang dari situ, dia ikut kajian Al-Qur'an. Dulu kami punya kelas menghafal. Menghafal. Setiap dia datang ke musala, dia imami yang dibacakan ayat haji terus. Al-Baqarah 196 sampai 203 sampai 203 dibacakan. Begitu kemudian selesai maghrib, datang seseorang tanya, "Pak, Bapak dari tadi baca ayat haji terus," katanya, "saya ikutin. Apa Bapak sudah haji?" "Belum, Pak," katanya. "Bapak imam di sini?" "Iya, Pak, ikut saya ya. Kita haji WNH plus." Saat itu juga. Berangkat dia. Ada banyak pokoknya kisah. Jadi Anda niatkan dari sekarang. Nah, kalau sudah jelas, alhamdulillah ada undangan, siap berangkat, maka masuk step berikut. Belum berangkat ke sana, sudah jelas waktu tentukan. Ayo, kapan mau berangkat? Travel mana untuk berangkat itu? Telah siap semuanya, teknisnya sudah bagus, maka perhatikan apa yang Al-Quran sampaikan. Faman farada fihinnal hajja, maka orang yang sudah pasti menetapkan tanggalnya, siap dengan perencanaannya, maka persiapan mental untuk bisa menghadapi hal-hal berikut ini. Fala rafatha, nanti saat haji jangan sampai berkata-kata yang kotor, yang jorok, yang tidak serono. Awas, gibah itu rafath, mencela itu rafath, menghina itu rafath. Guyon-guyonan itu rafath. Ikhtilat dengan perempuan, godain perempuan itu rafath. Sebaliknya juga, perempuan ke laki-laki. Cuma ini kasepnya orang Arab, ini rafath. Awas, hati-hati. Hati-hati, rafath. Dan kalau Allah sebutkan, fala rafath, jangan berkata kotor. Artinya nanti saat haji, akan ada peluang-peluang itu, akan ada singgungan-singgungan yang membuat orang bisa berkata kotor. Sekarang sih iya, saya ingin beribadah, mendekat kepada Allah. Begitu tawaf, keadaannya padat. Di samping orang berdekatan. Desak-desakan, bukan cuma dekat, berdesakan juga. Kadang terdorong orang, kadang keinjak orang. Anda berjalan samping Afrika. Sudah didorong, keinjak juga. Usia, nincak aing. Kaget. Kan aneh. Anda mencela dengan bahasa Sunda, dia jawab pakai bahasa Afrika. Gak ada yang paham, cuman rofas keluar, dosa muncul. Anda ini mau ibadah apa mau mencela orang? Hati-hati tuh. Saya ingatkan juga tuh, pada yang enak biasa, enak plus. Kesabarannya banyak, kadang keluar kata-kata yang tak pantas. Saya pernah jadi petugas haji 2010. Ngunjungin kawan-kawan, sampai ada yang lari buka seragam. Kenapa? Ada yang mau bakar bis. Ada bayangkan? Mana nih bis telat begini, saya bakar bisnya. Oh, bakar bis. Ada yang udah pengalaman datang, tengin. Pak, misi Pak. Iya, siapa Anda panitianya? Ya, cuma mau nanya. Mana bisa saya bakar? Bapak kesini mau haji apa mau bakar bis? Tenang, diam lagi. Tenang. Rafat, hati-hati, Rafat. Dan biasanya ditampakkan. Yang biasa gosip, lisannya tuh dibuka. Nanti kalau enggak tobat duluan, dibuka di sana. Supaya istighfar. Yang biasa mencela, dicela. Kasih makanan, cela. Kasih minuman, cela. Dapat fasilitas, udah gratis, dicela juga. Hati-hati, itu ditampakkan tuh supaya dikoreksi. Supaya dikoreksi. Nampak, muncul. Wala fusuqa, jangan menyimpang. Makanya pelajari manasik dengan benar. Kapan tawaf? Berapa banyak tawaf? Sa'i berapa kali? Tawaf 7 kali, sa'i 7. Dari sofa ke marwah 1. Marwah ke sofa 2. Pasti berangkat di sofa, berhenti pasti di marwah. Kalau berangkat di sofa, berhenti di sofa lagi. Kalau enggak kurang, pasti lebih. Kalau enggak 6, 8. Pernah ada jamaah tuh, ya Allah, lelah sekali setelah sa'i. Bapak kenapa? Memang haji itu butuh perjuangannya, Pak. Memang kenapa bisa sudah saya? Berapa kali Bapak? 7. Bagaimana hitungannya? Ya dari sofa ke marwah 1/2. Marwah ke sofa 1. Ya, sofa ke marwah lagi 1/2. Jadi dia 14 kali Anda bayangkan. Jangan menyimpang, pelajari. Bagaimana Arafah, apa ketentuannya? Saya sudah ada itu di videonya ya. Pertemuan-pertemuan lalu, coba dikaji lagi yang mau berangkat, lihat lagi, supaya lebih cepat nanti. Ya, seperti apa wukufnya, tawafnya bagaimana, sa'inya bagaimana, apa yang harus dikerjakan. Cuman pesan saya nanti saat datang ke sana, itu pasti tawaf. Itu waktu-waktu mustajab, musim-musim haji, langsung tawaf dengan khusyuk. Saran saya, belajar, cari ustadz yang benar, manasik yang bagus, cari yang khusyuk, manfaatkan untuk berdoa yang banyak. Ingat, kalau dia disunnahkan dengan bahasa Arab, maka kuasai bahasanya. Kalau tidak harus pakai bahasa Arab, jangan paksakan bahasa Arab. Pakai bahasa kita aja. Allah sudah mudahkan. Kenapa antum persulit? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bukan kesulitan. Dan dahsyatnya yang luar biasa, yang bahasa Arab pun umumnya kita udah hafal. Bahkan yang enggak haji pun udah hafal. Coba lihat ya, tawaf nih. Mau tawaf itu cuma 2 yang pakai bahasa Arab doanya. Dari Hajar Aswad ke Rukun Yaman ke Makam Ibrahim. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Cuma 2 itu. Dan sebelum kita lakukan, sudah pada hafal. Coba lihat ya, maaf. Dari Hajar Aswad ke Makam Ibrahim. Subhanallah. Walham. Wala ilaha. Wallah. Hatam. Padahal belum berangkat. Hadir di jiwa kita tuh. Ya. Dari mulai Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Dalam kepala. Bukan di luar kepala. Luar kepala belum hafal, masukin dulu. Dalam kepala sampai punya istilah sendiri. Kalau enggak percaya, Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina afal. Doa apa tuh? Apu jagat tuh. Punya istilah sendiri. Orang Arab aja enggak paham. Benerin. Dari Abu Jahal sampai enggak paham. Enggak paham dia. Tanyakan sama orang Arab sekarang. Ata'rif. Sapu jagat? Sapu jagat? Luar biasa. Doa sapu jagat. Ada sapu gak ada jagatnya. Ada jagat gak ada sapunya. Ada semua. Nah itu boleh pakai bahasa Arab. Lakukan dengan bahasa Arab. Gak usah diterjemahin. Tapi antara Makam Ibrahim sampai Rukun Yamani, bebas. Gunakan bahasa kita. Yang mau berangkat, coba buka yang kajian kita yang dulu. Buka dulu Quran Surah 19. 19, Maryam. Ini dari ayat 47, 48, 49, 50. Itu rahasianya. Kenapa sampai Makam Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim pernah ditunjukkan untuk manasik. Setelah beliau paham, beliau kerjakan, beliau lakukan. Bacaan itu yang tadi. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Bukan sekedar dibaca, pahami isinya. Ambil contoh lah, gak cepat ya bagi yang mau berangkat. Dimulai dari mana tadi posisinya? Hajar. Apa artinya Hajar Aswad? Hajar artinya batu. Aswad artinya? Hitam. Batu? Hitam. Apakah Hajar Aswad batunya hitam? Ya. Apa warnanya? Putih. Seputih? Susu. Kenapa jadi hitam? Dosa-dosa? Manusia. Anda manusia bukan? Manusia. Mungkin jadi semakin hitam karena dosa Anda. Dosa saya. Dosa kita. nyumbang kotoran di situ. Itu filosofisnya adalah kita datang ke sana melihat Hajar Aswad karena dosa manusia, dosa-dosa mungkin kita pun berdosa. Apa maknanya kita menghadap dari Hajar Aswad? Seakan-akan Allah itu ingin menyambut mulai dekat Ka'bah. Hei manusia, ya ibadi, hei hamba-hambaku. Besar apapun dosamu, menghitam sepekat lumpur pun. Kalau engkau mau tunduk kepadaku tobat saat ini, aku gugurkan semua dosamu. Jika Anda menghadap Ka'bah, ada getaran dalam jiwa Anda, bahkan pengen nangis. Karena fitrah Anda muncul di situ. Dan di situ muncul langsung tawaran, makanya Anda katakan, Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, ya Allah, karenamu, ya Allah, aku berharap dengan segala kebesaranmu. Itu sesungguhnya doanya panjang, cuma disingkat untuk memudahkan. Ya Allahumma imanan bika asalnya. Ya Allah, kami datang ke sini yakin denganmu, ya Allah. Yakin denganmu, ya Rabb. Wa tasdiqan bikitabika. Dan kami benarkan semua janji yang telah kau sampaikan dalam kitabmu. Yang datang ke sini diberikan aman, diberikan tenang, diberikan solusi dari masalah, diampuni dosa, dimaafkan segala salah. Wa wafa'an bi'ahdika. Dan kami datang sejak sekarang di depan Ka'bahmu, ya Rabb. Depan Hajar Aswad. Untuk meminta agar engkau menepati janjimu. Engkau katakan datang sepekat apapun dosamu, aku hapuskan. Ya Allah, ampun dosaku. Wa tiba'an di sunnati nabiika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku akan ikuti manasik sekarang, ya Allah, sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan semua janjimu. Bismillah, aku lakukan kepadamu, Allahu Akbar. Dengan namamu yang paling tinggi, engkau akan tepati janji yang telah engkau berikan. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah, sambil diucapkan, sambil ingat apa perbuatan kita yang tidak sempurna. Secara singkat, subhanallah itu kan kalimat yang diucapkan ketika Anda mendapati sifat atau sikap yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Ada orang berkata, Allah punya anak, wa qala ittakhadallahu walada, subhanallah. Enggak benar tuh. Quran surah 2 ayat 116. Ya, orang jahiliyah berkata, Muhammad Tuhanmu gila, bisa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam. Subhanalladzi asra, subhan. Tuhan Anda sedang kerja, muncul waktu sholat, padahal bisa sholat, tunda-tunda, subhanallah. Padahal bisa mendekat kepada Allah, kenapa harus ditunda? Kenapa bermaksiat? Kenapa menduakan Allah dengan dunia? Subhanallah. Maka ingat ketika subhanallah, ingat apa aktivitas kita, kata-kata kita yang sering melanggar ketentuan subhanallah. Alhamdulillah, syukur dari nikmat. Gunakan nikmat, optimalkan sesuai dengan ketentuan Allah. Mata syukur, lihat yang baik-baik. Telinga syukur, dengar yang baik-baik. Lisan syukur, ucapkan yang baik-baik. Ketika lisan mencela, bukan syukur namanya. Ketika tangan mencuri, bukan syukur namanya. Ketika telinga mendengar maksiat, bukan syukur namanya. Bukan syukur namanya. Apapun alasannya. Karena itu Anda sadar, tobat di situ. Alhamdulillah, ya Allah. Ini akan dihisap mata berapa kali salah. Telinga berapa kali keliru. Lisan berapa kali salah. Kaki berapa kali maksiat. Ya Allah, dititipin pakaian, ya Allah. Belum digunakan untuk ibadah. Ke pesta dipakai, olahraga dipakai. Untuk sholat gak pernah dipakai, dihisap tuh pakaian. Kendaraan berapa banyak, dihisap tuh. Kayak saya sering katakan, kalau ada nikmat baru, pakai dulu ibadah. Mobil baru, ajak ke masjid, sholat subuh. Sepeda baru, ajak ke taklim. Pulang, hilang. Alhamdulillah, selesai amanahnya. Gak apa-apa, kan titipan. Masa bangga dengan yang dititipi? Anda dititipi seseorang, masa pengen dimiliki? Lihat tukang parkir, gak ada gaya, cuma titipan. Titipan datang banyak, ada tukang parkir, datang Mercedes, foto. Datang Ferrari, foto. Enggak ada, parkir biasa aja. Datang diterima dengan senang, pulang dilepas dengan senyuman. Coba pernah enggak ada tukang parkir? Datang gembira, pulang sedih. Ferrari, enggak ada. Pergi-pergi aja, pritek. 2.000, masuk, udah. Makasih pak, 5.000, thank you om. Bisa bahasa Inggris, om. Kalau 10.000, saya enggak kebayang kalau 1.000.000 tuh. Naik. Itulah hidup. Itu dihisap teman-teman. Oke, alhamdulillah ingat dulu tuh, ingat-ingat anak-anak itu dihisap. Punya istri akan dihisap, istri punya suami dihisap. Dan sejauh mana Anda kemudian merawat keluarga dengan baik? Saya kadang-kadang heran ya. Maaf ya, maaf sekali. Teman jauh diingetin, "Oi, akhi, besok akhi lagi. Besok taklim ya. Ustaz Adi nih, besok gini kita ketemuan." Enggak diajak. Dihisap. Ukhti, jilbabnya dong yang syar'i. Ukhti, jilbabnya yang syar'i. Jauh. Sampai di japri segala. Ukhti, berjilbab yang syar'i. Anak sendiri gak pakai jilbab. Dihisap. Anda gak akan pernah dihisap dengan pekerjaan orang lain. Tapi keluarga dekat Anda. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Surah 66 ke 6. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Anda gendong cucu, gendong anak. Ketawa sekarang. Nanti di akhirat dia teriak. Sanggup nolong gak? Ya. Wa fasilati wa akhi. Semua teman, kakak, ibu, ayah, masing-masing teriak gak bisa nolong. Ya Allah, anak saya, ya Allah, kamu ini saat di dunia bilang sekarang, dunia kamu gak rawat. Aneh sih sama ahli dunia ini. Ada kebakaran, dorong-dorong, tarik, keluar nak, tidur, dia gak mau mati, tidur kamu. Ini apinya nyala kenceng, keluar, keluar. Bakaran, kebakaran keluar. Cuma pengen kasih tahu, neraka itu lebih dahsyat apinya dibandingkan dengan dunia. Entek kebakaran urusan dunia, cepat-cepat pengen keluar. Di akhirat, kebakaran, bakar sendiri. Apa sudah siap dengan semua itu? Allahu Akbar. Kalau sudah Alhamdulillah, baik. Allahu Akbar, segera taubat. Tundukkan diri kita kepada Allah. Kalau sudah begitu, maka turun ketentuan. Seperti saya berikan kepada Ibrahim, jawaban dari doa dia. Wa wahabna lahu Ishaq. Ketika Ibrahim alaihissalam, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar dalam hidupnya. Dia dibakar, diganggu, diusir. Tetap dekat dengan Allah. Allahu Akbar. Gak peduli, Allah yang akbar. Mau saya dicela, gak peduli saya. Dunia itu kecil, Allah yang akbar. Kedudukan kecil, Allah yang akbar. Ilmu kecil, Allah yang akbar. Kalau sudah semua akbar, dunia kecil. Gak ada nilainya. Mau mobil, ambil aja. Saya udah punya Allah. Bersaing, oh, silahkan ambil aja. Popularitas, ambil. Mau apa, silahkan ambil. Mau sendal, ambil. Mau kamera, ambil. Silahkan, mau peci, ambil. Mau baju, ambil, silahkan. Sudah punya Allah, Allahu akbar. Kalau sudah begitu, tenang hati kita. Enggak disibukkan dengan dunia. Orang yang masih belum akbar kepada Allah, makanya dilatih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini latihan salat Allahu Akbar, tapi masih aja handphone wa akbar, WhatsApp wa akbar, pekerjaan wa akbar. Hah? Apa yang mau Anda cari? Tenar, popularitas, kedudukan, segalanya. Apa? Anda mau cari apa sih? Wafat tanda itu. Begitu mati, selesai. Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar. Yang lain kenapa? Persaingan rebutin, meninggal. Yang diperebutkan gak didapatkan satupun. Itu apa? Kalau sudah benar manhaj hidup kita, kata Allah, apapun yang kamu inginkan urusan dunia, walaupun mustahil menurut manusia, saya berikan. Makanya, wawahabna lahu Ishaq. Bukan Ismail. Ismail anaknya Sayyidah Hajar, Ishaq anaknya Sayyidah Sarah. Sarah divonis secara medis, menopause dan mandul. Mustahil punya keturunan. Tapi ketika Ibrahim alaihissalam, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, hanya bagi Allah, kata Allah, yang mustahil pun saya berikan. Menurut manusia mustahil, kata saya, kata Allah, tidak ada yang mustahil. Sarah mengandung, lahir, doanya dikabulkan. Maka itulah ketika Anda sampai maqam Ibrahim, batasnya maqam Ibrahim, supaya belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Belajar dari Ibrahim alaihissalam. Bukan cuma sekedar dibaca, makanya membacanya dengan bahasa hati kita. Sambil istighfar, sambil koreksi diri. Setelah itu bebas minta, mau minta apa, enggak perlu pakai bahasa Arab, kebutuhan Anda apa. Mintakan panjang dari maqam Ibrahim sampai rukun Yamani, panjang. Apalagi kalau enggak kebagian di pelataran, bagian atas, panjang banget. Kalau filosofinya ingat sama doa, pengen kita lebih panjang lagi. Kalau cuma jadi beban, kalau cuma kemudian rutinitas, kalau formalitas saja beban. Ya, panjang nih. Udah nyampe belum maqam Ibrahimnya? Belum, 10 meter lagi. Ya Allah, ujian apa lagi ini? Wah, ujian apa lagi? Katanya doa pengen dikabulkan, kenapa enggak minta? Ayo minta, minta bebas, silahkan minta dengan bahasa kita. Ini enggak usah perlu pakai bahasa Arab. Kecuali kalau memang sudah capek berdoa, enggak ada lagi. Maka manfaatkan buku dari Depak, dari Kemenak, dari Ustadz-Ustadz, yang dikalungkan. Baca, silahkan baca, itu boleh. Tapi kalau Anda punya doa sendiri, enggak harus bergantung pada doa itu. Mintakan doa Anda. Kadang-kadang keinginan Anda tidak tercantum di situ. Keinginan Anda kan enggak semua dituliskan di buku. Dan gak tercantum dalam bahasa Arabnya, minta. Besok mau ujian, kan ujian gak ada di buku. Pengen masuk ITB, IPB, UI, ya UIN, gak ada di buku. Minta dengan bahasa hati kita, ya Allah. Jika memang di ITB saya akan jadi orang saleh, jika ilmunya akan bermanfaat untuk dunia akhirat saya, Allah berikan saya kelulusan, ya Allah. Dengan nilai yang paling baik. Jaga saya supaya istiqomah dalam pelajaran saya. Berikan IPK yang paling bagus, berikan kekuatan untuk beramal. Lulus, ya Allah, besok pekerjaan saya, ya Allah. Ya Allah, berikan kemudahan pada pekerjaan saya. Hari pertama saya bekerja, ya Allah. Dan jadikan sebagai nilai ibadah seperti saya tawaf pada saat ini. Kerja, diberkahi. Ya Allah, sampai sekarang aku masih bermohon. Sentuh ia tepat di hatinya, ya Allah. Supaya ia jadi milik untuk selamanya, ya Allah. Ya Allah, mohon, ya Allah. Besok aku akan lamaran sepulang dari haji. Berikan ketetapan hati kepadanya, ya Allah. Agar tidak menyimpang dari apa yang telah aku akan sampaikan kepadanya. Masya Allah. Selam, selesai haji, telpon. Kamu sudah berdoa belum? Sudah. Sekarang kamu di mana? Di hatimu. Oh, Allah. Dul. Dul. Ah, minta. Ah, ini minta sesuatu yang gak dipahami. Ya bagaimana? Minta. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Padang boleh. Ya, silahkan. Bahasa Jawa boleh. Bahasa Sunda boleh. Duh, Gusti, dinyuhunkan. Silahkan, boleh minta. Saya itu pengalaman banyak lah. Jadi petugas haji itu. Orang datang pemuda, ya sampai depan Ka'bah. Multazam. Multazam tempat mustajab tuh. Ya, pintu Ka'bah Hajar Aswad, pintu Ka'bah Hajar Aswad, tengah-tengah. Dia mintanya kelihatan khusyuk banget. Bahasanya bahasa dia, enggak pakai bahasa Arab. Ya Allah, saya sampai datang ke depan Ka'bah ini, hamba mohon ya Allah, jodoh. Nugerahkan kepada hamba ya Allah pasangan untuk dunia akhirat hamba. Sampingnya pas ada perempuan tindung mancung putih. Langsung kasih contoh, kayak gini ya Allah. Kayak gini. Contohin sama dia. Walaupun caranya tidak harus seperti itu, tapi dia benar. Hajatnya benar, spesifik langsung. Dan dikabulkan, betul setelah selesai haji, nikah dia. Walaupun bukan dengan yang tadi tentunya. Yang tadi beda. Oh, banyak, banyak pokoknya. Tuh lihat orang India, orang Pakistan, Bangladesh, bahasa dia aja. Ya Allah, esek. Pokoknya, ah. Keluar semua tuh, bahasa-bahasa masing-masing, boleh. Wah, yang paling menarik tuh ada yang datang. Sampai ke depan, sampai gelantungan di situ tuh. Ya Allah, mohon hamba ya Allah, berikan anugerah rezeki yang melimpah ya Allah. Hamba banyak utang ya Allah, sini pun hamba utang. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah, tempel sama dia. Ada yang begitu. Ada. Walaupun caranya tak harus ditiru, dia benar dengan permohonan dia. Walaupun tak harus sama. Walaupun tak harus sama. Jangan sampai ditiru sama, ya Allah masukkan saya ke surga. Saya sudah berusaha taklim, kalau enggak percaya, ini tanya. Minta, minta, minta, balik. Nah nanti semua permintaan anda itu Allah akan kabulkan sesuai dengan kebutuhan dunia akhirat anda. Kadang dunia bagus minta akhirat. Ya Allah hamba pengen mobil, kalau kamu punya mobil nanti sombong. Cukup motor saja Allah kabulkan berikan motor. Ya Allah saya pengen sepeda, sepeda terlalu kecil. Kamu harusnya mobil aja, kasih mobil untuk memudahkan bagi kamu. Ada yang begitu. Bahkan ada yang minta mobil kasih pesawat. Tiket, ya? Gratis, berangkat dan sebagainya. Jadi, jelas ya? Ah, maka disebutkanlah di rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Karena ada orang minta dunia hasanah, akhiratnya tidak. Minta akhirat hasanah, dunianya tidak. Maka Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Jelas? Nah, kalau belajarnya begitu, kita mintanya enak. Kemudian saya, itu ada tahapannya lagi, supaya nanti cepat, pelajari nanti ya, apa yang telah kami sampaikan. Saya mau cepat dulu kepada kaidahnya. Nanti yang lain-lain teknis sudah selesai, ada rekamannya tinggal dibuka kembali. Baik, perhatikan. Fala rafatha wala fusuqa, jangan menyimpang. Menyimpang ingat, Ka'bah sudah kelihatan, jangan sampai nanti ke makamnya Nabi atau ke tempat lahirnya Nabi, di situ juga salah. Ada yang rumah Nabi sholat menghadap ke situ, Ka'bah di belakang sholat ke situ, salah. Ya makanya di tempat Nabi dilahirkan itu, nanti kalau satu saat ke sana berangkat, saya coba tunjukkan. Sekarang di perpustakaan di situ, klasik disamarkan. Nabi lahir, cuman disamarkan jadi perpustakaan. Ada buku-buku sebagiannya, ditutup sebagiannya. Kenapa? Karena banyak orang salah kemudian sampai beribadah ngadap ke situ. Sampai sebelah kanannya ada tulisan, ada gambarnya dituliskan. Ada gambar orang ruku, orang sujud, orang ngelap-ngelap. Tulis di situ. Ya, jangan beribadah menghadap ke sini. Ini tidak dibenarkan. Yang pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, plus bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang pernah salah ke situ. Makanya ditulis pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak ada, nggak akan dituliskan. Buktinya bahasa Jepang nggak ada di situ. Ya, karena orang Jepang nggak sempat begitu. Ya, maka ayo hindarkan, hindarkan, hindarkan. Ya, kemudian persiapan teknis. Wala jidala fil hajj, jangan banyak berdebat. Siapkan dengan baik. Kalau perlu belajar bahasa Arab yang standar. Ya, assalamualaikum, kaifa haluk, ainal hammam, di mana toilet. Ya. Terus saya ingin kembali ke maktab, maktab, maktab, maktab. Apalin. Ya, kalau enggak bisa belajar yang dasar, Al-Fatihah misalnya pelajari. Supaya kalau tersesat, Anda bisa bertanya juga. Gelang tangan kiri. Temuin askar, enggak ketemu maktab, temuin, datangin. Assalamualaikum, bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukin gelangnya. Ntar dia jawab. Dia bahasa Indonesia enggak bisa. Bahasa Arab, anda yang enggak paham. Tapi dia hafal Al-Fatihah. Dia akan tunjukin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lurus sana. Ikuti jalan ini. Jangan belok-belok. Kalau ke sini, maghdub alaihim, ente bakal dicela banyak orang. Waladhalin ke sini, lebih sesat lagi. Lurus. Dapat. Nah, ini penting saya kasih masukan. Kadang karena banyak orang, banyak ngapalin manasik, tidak terbiasa dengan tempat-tempatnya. Harusnya tuh dalam manasik, pembekalan dikasih tahu. Maktab anda di sini, petanya begini, jalur ke haram begini, pintunya begini, balik lagi ke sini. Harus dikasih itu. Tempat-tempat sebelum berangkat tuh. Maktab-maktab haji sebelum berangkat, kasih tahu, kasih petanya, jangan cuma dikasih tahu kloter. Kloter sekian, turun sekian, jangan banyak difikirkan, akan koper sampai ke tempat tujuan, sampai depan pintu. Iya, koper sampai depan pintu, tapi orangnya nyasar. Kayaknya repot. Kasih peta sekalian. Kloter berapa petanya ada. Di kamar mana ada. Temannya siapa. Ada semua. Ada kloternya, dakernya, dan seterusnya. Muncul semua. Jadi semuanya jelas. Enak. Itu gambarannya. Jadi sebelum berangkat, bekali semuanya. Kemudian saya tutup dengan kalimat. Watazawwadu fa inna khairazzadit taqwa. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Watazawwadu fa inna khairazzadit taqwa. Hey, apa yang kamu kerjakan saat haji itu yang baik-baik Allah tahu. Nah, ini dalam nih. Ini tajam. Tafsirnya dalam sekali. Jadi maksudnya begini. Kalau Anda terbiasa berbuat baik. Di antara makna tafsirnya. Kalau Anda terbiasa berbuat baik, maka Anda akan dimuliakan dengan kebaikan Anda oleh Allah saat berada di kota suci itu. Karena itu dia disebut dengan Al-Haramain Asy-Syarifain. Al-Haramain dua tempat yang kalau berbuat yang haram, diluruskan oleh Allah. Dan dilarang berbuat yang haram di dua tempat itu, karena seketika Allah akan memberikan hukuman atau langsung meluruskannya. Mekah dengan Madinah. Makanya kalau ada orang berbuat salah, diluruskan di situ. Nggak nunggu lama. Supaya bersih. Kalau ada orang berbuat salah sebelum datang, maka cepat koreksi diri. Kalau enggak, ditampakkan di situ. Kalau udah ditampakkan, dia koreksi diri. Ini banyak kejadian saya waktu ngawal-ngawal itu di petugas itu ada yang mencela. Ada dari negara tertentu dicela. Bau, katanya bau. Itu orang gitu, dari sejak di Arafah, bau sendiri. Mana-mana bau aja, padahal kita biasa saja. Itu udah paham lah, petugas-petugas dakar itu kloter udah paham. Begitu ada yang datang seperti itu, langsung pembimbingnya. Punya dosa apa dengan lisan? Ingat, pernah celah orang enggak? Istighfar, nangis, jaga diri. Nah, tapi kalau Anda berbuat banyak kebaikan, syarafain, seketika dimuliakan. Suka ngasih orang, tertiba-tiba ada aja orang ngasih Anda di sana. Banyak orang, tapi yang dikasih kurma cuma Anda gitu. Dan ketemunya orang itu lagi. Banyak orang, tapi yang dikasih sajadah cuma Anda. Cuma ibu, bu. Cuma Anda, ukhti. Kasihkan gitu. Yang lain enggak, cuma ke Anda aja nempelnya. Alhamdulillah. Kalau ada yang begitu, coba ingat-ingat. Pernah punya kemuliaan apa sebelum berangkat? Setelah itu syukuri. Itu bonus pembuktian dari Allah, sebabnya semua kebaikan akan dibalas gitu. Dunia dikasih panjarnya, akhirat disempurnakan pahalanya dengan balasan yang terindah berupa surga. Nah, belum berangkat, bekal yang terakhir, watazawwadu fa inna khairazzadit taqwa. Silakan berbekal, kalau mau berangkat cari bekal, bekal yang terbaik itu takwa. Kenapa Allah sebut bekal yang terbaik? Karena ada bekal lain yang baik. Tapi di antara yang baik itu takwa yang terbaik. Makanan, bawa secukupnya. Tidak harus semua dibawa. Ingat, insya Allah fasilitas sudah ada di sana. Catering insya Allah baik. Ya, pemerintah menyediakan dengan baik. Karena bayarannya juga bagus. Di sana ada disiapkan cateringnya, segalanya. Bahkan kalau enggak sesuai, ada selisih. Jangan malu, mintakan. Ya, hotel itu kalau dikonversi berapa? Misalnya real, 2.000 real. Hotel Anda cuma 1.500 real. Berarti ada kembalian 500. Ya, milik Anda. Tanyakan, minta. Hak Anda di situ. Tanyakan. Kalau enggak diminta membuka pintu, maksiat nanti. Malah orang ambil, enggak tepat. Tanyakan, itu dikembalikan. Tapi kalau pas levelnya, sempurna pelayanan. Cateringnya bagus, makan enak. Alhamdulillah, doakan semua. Doakan fasilitatornya, doakan orang yang petugasnya, doakan semuanya, diberikan kesehatan, kelancaran, segalanya. Alhamdulillah, sudah berjalan dengan baik. Doakan Amirul Hajnya, doakan bangsa kita, doakan negara kita, doakan masyarakat, semua. Doakan tenang, tentram, kembali beraktivitas dengan baik, semua enak. Beraktivitas nyaman, diberkahi oleh Allah, nyaman. Kita pelan-pelan, kita berubah dengan minta. Nah, tapi gak harus semua dibawa. Ya maaf, nyampe sana gak usah bawa rice cooker, sudah ada di sana makanan. Beras. Kalau yang kira-kira ada di sana, gak usah bawa bekal dari sini. Kalau ada misalnya kartu bisa ngambil ATM di sana, ambil. Kalau ada uang, ambil secukupnya, jangan semua dibawa. Datang sana, secukupnya bawa, silahkan. Apa yang dibutuhkan di sana? Kain ihram, cek. Kalau saya sarankan, bawa dua. Dua, karena nanti biasanya tamattu, umrah dulu baru haji. Saat kotor saat umrahnya, gak sempat laundry, gak sempat nyuci. Pakai yang satu lagi buat hajinya. Siapkan. Kalau perlu, saya sarankan, cari kain ihram itu dua bentuk. Ada yang pis yang tebal, pis dengan tebal. Beli dua ini, tebal satu pasang, tipis satu pasang untuk laki-laki. Nanti, untuk yang tebal, pasang bagian bawah, silangkan. Bawah, balkan. Bagian atas yang tipis. Kalau musim dingin, kasih tebal di atas. Panas, kasih yang tipis di atas. Itu tipsnya. Jadi kalau ada kain ihram, mungkin saya bisa praktekkan. Bikin kayak sarung. Kayaknya di hadis-hadis, kain ihram disebut izar. Izar itu sarung bahasa Indonesianya. Kalau pengen kuat, lipat seperti sarung. Pakai, lipatkan, ikat kayak sarung begini. Itu nggak pakai sabuk pun, insya Allah kuat. Kan hampir jarang orang sholat pakai sarung, pakai sabuk lagi. Jarang. Ya kan? Langsung aja kan? Langsung, kuat kan? Jalan. Ya, mau sambil lompat, mau sambil jalan, jalan cepat, lari. Ya, Rabbir fir warham, wa'fu wa takarram, innaka antal azul akram. Di antara dua lampu hijau, taat sa'i, kuat. Jangan khawatir, merosot nanti bagaimana. Oh, tidak. Kuat dia. Ya, kalau mau pakai lagi silakan tambahkan lagi. Itu rumus, kalimatnya hadis sederhana tapi dalam maknanya. Jelas ya? Pakaikan, sempurnakan, tahir, takwa. 115 kali disebutkan dalam. Dan puncak takwa itu sifatnya ibadah. Salat takwa, puasa takwa. Baca Quran takwa. Orang takwa disebut taqi, jamaknya disebut muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil. Siapa mutakin ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Salat, maka sebelum berangkat perbanyak salat. Mohon izin ya, bukan cuma fardu. Kalau cuma fardu jangankan yang haji, yang enggak haji pun salat fardu juga. Tambah sunnah, malam bangun tahajud. Yuk bentar lagi yang mau berangkat tahajud. Perbanyak salat duha supaya chemistry dengan Allahnya nyambungnya kuat. Karena terbiasa salat, nyampe sana senangnya masjid. Salat aja enak, gitu. Salatnya enak. Kalau enggak pernah latihan, nyampe sana kaku nanti. Orang sholat nih ke pasar kurma. Orang sholat beli zaitun. Orang sholat beli buah tin. Alhamdulillah ya, saat orang kepanasan, kita dimuliakan oleh Allah, sholatnya begitu teduh, padahal di mall. Jauh-jauh ke sana, pahala dapat atu, sama dengan di sini. Satu doang, padahal lebih mulia kita di sini. Dapat 27, sifatnya di masjid, 25, nyampe sana, sholat di mall, kepisah sab, padahal bisa ke depan nyambung untuk menyempurnakan sab, sayang. Baca Quran, supaya rajin nitikan. Yang terakhir, mana takwa itu koreksi diri. Introspeksi. Makanya orang takwa sering disebut dengan istighfar. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin. Cepat istighfar. Mir rabbikum. Istighfar kepada Rabbuk, kepada Allah. Wajannatin. Dan berharap bisa masuk surga. Arduha samawatu wal ar. Ya, yang luas seluas langit dan bumi. U'iddatil muttaqin. Disediakan bagi orang takwa. Maka orang takwa amalannya rajin istighfar. Dalil yang lebih kuat lagi. Quran surah 51 ayat 15 sampai 18. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh orang takwa akan tinggal di taman surga. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mengambil kenikmatan langsung dari Rabbnya. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Saat di dunia mereka orang ihsan. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Malamnya rajin tahajud. Wabil asharikum yastaghfirun. Subuh, menjelang subuh rajin istighfar. Istighfar, istighfar, istighfar. Maka nanti istighfar. Ingat kesalahan. Kalau bisa sebelum Arafat, sebelum wukuf, itu catat dulu kekurangannya apa. Kan aib kok tanya sama teman, sama istri. Istri tanya sama suami. Ya, Pak, Mama insya Allah akan berangkat. Dan insya Allah, Pak, Mama ingin mengoreksi diri. Kira-kira kekurangan Mama apa saja? Banyak, Ma. Tulis. Nih, kasih Papa. Tulis. Apa-apa, tulis saja. Tulis. Gak usah malu. Papa, kan Mama ya. So, kalau sekiranya Allah menetap pulang duluan, tolong jaga anak-anak dengan Allah, Ma. Insya Allah. Papa juga akan berangkat kalau Papa pulang duluan. Mohon titip anak-anak dengan baik. Semua dipertemukan oleh di surga dalam kebaikan. Berangkat, jadi enak. Masih ngoreksi diri. Nangis sama-sama, doa sama-sama. Dan yang paling enak itu udah punya catatan gitu. Begitu sampai ke Arafat, Arafat akan mengenal. Kenal Allah, kenal diri kita. Begitu kenal kekurangan kita, kita istighfar kepada Allah. Siapa nih yang dihidayat nih? Kalau lihat ke cermin, cuma lihat fisiknya. Cermin kita itu yang akan akhlak kepribadian kita, orang sekitaran kita. Ada yang benar menampakkan kekurangan kita, ambil. Ada yang sengaja mencari kekurangan kita, ya enggak apa-apa kita doakan. Ya pasti cuma dua itu aja. Kalau enggak orang itu menampakkan aib kita, atau orang itu mencari aib kita. Kalau tampak benar aib kita, jangan malu, minta maaf. Istighfar ya istighfar. Tapi kalau mencari-cari aib kita, ya doakan saja sudah. Supaya Allah tutup hijab antara kita dengan dia. Kita dibuat tenang, dia akan gelisah. Pencari aib itu selalu gelisah. Gelisah hatinya. Enggak bisa tidur, cari peluang lagi, cari cara lagi. Semua apa yang menjadi aib dicari sama dia. Kalau kita akan ditutup oleh Allah, enggak capek. Ya Allah sempurnakan, muliakan, berikan peluang untuk tobat. Dia enggak mau tobat, urusan dia, kita tenang. Tapi kalau tampak aib kita, istighfar ya Allah, ampuni ya Allah. Catat. Saya berlaku ini. Minta maaf, berangkat sana istighfar. Pertama ibu, ayah. Kalau sudah pulang, ingat kesalahan kita waktu beliau hidup. Salah apa saja? Pernah berbohong, pernah mencela, pernah menyakiti. Bayangkan, istighfar minta ampunan sama Allah. Apalagi saat sa'i itu, bayangkan ibu perjuangannya. Ibu kita dengan segalanya, air matanya, darah, keringatnya, perjuangannya, segalanya. Ayah kita, minta dengan baik. Kalau sudah seperti itu, berkualitas kita. Dan dicatat, apa yang menyebabkan kita berbuat salah itu? Cuma tiga, satu nafsu. Bukan karena orang. Hal pertama yang membuat orang berbuat maksiat itu, sebetulnya bukan karena faktor eksternal, internal. Karena tak mampu mengendalikan amarah dia, nafsu dia. Anda duduk, teman lewat, gak nyapa Anda marah. Sebetulnya bukan karena dia gak nyapa, karena Anda gak bisa mengendalikan diri Anda. Gampang kalau gak nyapa, disapa. Ya, sehingga saling sapa. Lewat tiangannya Pak, siapa? Assalamualaikum akhi, kayaknya kenal nih. Oh, main lewat aja. Oh iya bro, maaf nih gak kelihatan. Oh, segede gini gak kelihatan. Misalnya, oh iya, mohon maaf, salaman selesai. Udah. Aduh, mohon maaf kemarin saya gak nyapa, sakit gigi. Beres. Selesai gitu. Tenang. Nah, sesuatu yang muncul dari diri kita itu, namanya akobah. Kadang orang baik dirinya bisa mengendalikan diri, cuman lingkungan gak bagus. Lingkungan terdekat, keluarga. Suami baik, istri kurang. Papa tuh kati. Masa camat udah punya Ferrari? Papa masih Avanza. Yang merek dulu lagi. Terus panas, panas. Hammalatul hatab. Ya, bawa provokasi. Muncul, muncul, panas. Besoknya, ntar besok deh dia Ferrari. Gua Lamborghini. Kok Lamborghini? Yang gini kan udah ada. Gitu yang spesial. Lamborghini, Lamborghini. Cari, tetap tangkap KPK, selesai, tobat. Nah, itu yang sekitaran kita, itu wusto namanya, sekitaran. Ah, banyak suami-suami karirnya jatuh karena istri terlalu cepat kemudian menuntut sesuatu, banyak. Ada orang hebat tuh, from $1 to billion dollars company, dari $1 jadi jutaan dolar, kembang perusahaan, hancur karena perilaku pasangan. Atau sebaliknya, suaminya itu bekerja, istri solihah, berkerudung, bagus, berjilbab. Cuman karena perilaku suami, lepas jilbab. Malah lepas dulu dan jilbabnya, kita ada family gathering nih. Gak enak nih, kawan papa di kantor, semuanya perempuannya gak berjilbab. Cuman sebentar aja. Nah, kalah juga. Istighfar. Yang terakhir, maaf. Suami bagus, istri bagus, keluarga bagus, diri bagus. Cuman begitu masuk kerja, ketemu orang gak bagus. Si proyek yang fiktif, diajarin, tanda tangannya gak betul. Olahraga, biasanya main pingpong, diajak golf, gitu kan? Golfnya sih gak salah, cuman yang menyertai golf itu yang tidak tepat. Beberapa bagian yang gak tepat. Lihat, datang ini banyak, muncul mulai maksiat segala rupa. Ah, jauh, yang jauh itu ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka coba dilihat lagi sampai di sana, sadari, oh ini yang membuat saya salah, sering terpleset. Izdalafa, muzdalifa, hal yang menyebabkan dia terpleset. Secara filologi, kalau secara tempat beda. Ya, maka di situ kita lontari diri kita. Aqabah. Bismillahirrahmanirrahim. Lantar nih saya nih yang pemarah. Nih saya nih yang besar kepala. Nih saya nih yang lontar satu-satu. Makanya ketika melontar itu, ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim untuk menghilangkan sifat itu. Makanya di sana melontar, sini nyembelih. Bacaannya sama. Di sini kan Bismillahirrahmanirrahim juga. Sembelih untuk menghilangkan sifat hewaninya. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan hilangkan sombong saya Allah. Hilangkan sumah saya Allah. Hilangkan riya saya Allah. Hilang. 2, 3, 4. Hilang. Setelah itu wusta. Kayaknya habis selesai lontar, jangan langsung pergi, doa dulu. Ngadep ke kiblat. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarassa samawati wal ardha hanifan wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa awwalul muslimin. Ya Allah, mengakui Engkau pencipta alam semesta, saya pasrah ya Allah setelah saya ibadah ini. Kalau saya hidup, berikan peluang untuk berbuat baik. Kalau saya wafat, wafatkan dalam keadaan yang baik. Mulai saat ini saya berjanji wa ana minal muslimin, akan jadi muslim yang lebih baik lagi setelah ini. Makanya setelah melontar, hilang kotornya, baiknya. Sesuatu yang kotornya hilang, baiknya muncul, marah hilang, muncul sabar. Tawaduknya muncul, sombongnya hilang. Itu kebaikan yang muncul setelah kotornya hilang disebut birrun namanya. Birrun. Kalau melekat pada pemiliknya disebut mabrur namanya. Maka muncul istilah haji mabrur. Haji yang bisa merubah perilaku pelakunya dari yang baik menjadi baik. Makanya haji mabrur bukan haji yang diterima. Kalau diterima, haji makbul namanya. Mabrur itu yang bisa merubah pelakunya jadi lebih baik. Karena itu dilekatkan kalimat hajinya al-hajjul mabrur. Pelakunya disebut haj. Kalau dipanggil dalam bahasa Indonesia haji. Makanya saat pulang dari haji diingatkan dengan kalimat itu, bukan gelar, pengingat. Karena enggak ada ibadah pakai gelar. Kalau ibadah pakai gelar, di Islam banyak banget gelarnya. Ustaz Adi SHI. Apa itu SHI? Salat haji infak. Tiap ibadah dapat gelar. Gak ada. Jadi kalau haji pun Anda pulang, disebut haji untuk mengingatkan Anda sudah haji. Jangan lagi berbuat maksiat. Anda baru pulang, koper terlambat. Marah Anda, mana koper saya ini? Orang Arab bilang, ya haji. Pak Haji Abdul. Anda sudah haji. Jangan lagi buat maksiat. Sayang menukar surga dengan maksiat yang kemudian tidak seberapa. Diingatkan. Gak ada gelar. Tidak harus kemudian merubah tampilan. Gak harus baper pulang-pulang kalau gak disebut haji gak nengok. Mas Abdul, Mas Haji Abdul, Assalamualaikum. Nah, itu enggak usah lah, biasa saja. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Semoga Allah memaafkan kita, mengampuni dosa kita, berikan kemudahan pada yang akan berangkat insyaallah. Dan berangkat dengan tenang, banyakkan takwa, yang belum berangkat banyak berikhtiar, ikhlas semua dijalani, bawa yang halal, jangan bawa yang haram, nanti sulit saat berada di sana. Dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Teknis yang akan latihan i'tikaf, silakan lihat lagi kajian-kajian kami yang sebelumnya. Ada insyaallah di sana tentang fikih haji. Buka dengan baik, pahami dengan baik. Untuk yang tidak berhaji ada di sini, saya insyaallah akan ada di sini. Saya tidak berangkat di tahun ini. Nah, ada agenda yang kami kerjakan. Insyaallah nanti kita akan pelajari di pekan depan tentang fikih Idul Adha. Siapa ketentuan Idul Adha? Bagaimana amalan-amalannya? Apa yang harus dilakukan? Tapi saya mau tegaskan karena kita mau masuk ke awal Zulhijjah. Hadis pertama berlaku di hadis Muslim, berhadis 1977. Hadis sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ahalla hilal dzulhijjah arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa adfarihi syai'a. Kalau sudah tiba awal bulan Zulhijjah, 10 hari pertama. Harus hati-hati. Dan ada di antara kita yang berkeinginan untuk berkurban, kurban-kurban. Maka sejak mulai dia meniatkan itu, sudah ada dia mulai setorkan itu, maka jangan sentuh rambut yang melekat semua pada tubuhnya plus kuku-kukunya. Jangan dipotong dulu. Sisiran yang paling kuat. Yang lainnya ada nanti kita bahas pekan depan insyaallah. Ini yang paling kuat. Jadi karena besok mau masuk, karena sudah ada yang siap kurban, saya mengambil pendapat yang jangan disentuh dulu. Kalau kuku jangan dipotong dulu. Rambut-rambut, kumis, ketiak, dan lain jangan dicukur dulu. Nanti setelah hewannya disembelih baru kita bersihkan. Apa yang diinginkan dari itu? Supaya Allah berkenan mengampuni semua diri kita dari rambut sampai ujung kuku kita. Khawatirnya sebelum diampuni terpisah dari tubuh kita. Senang bersaksi tentang kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Walaupun itu ditutup kembali oleh Allah. Tapi kalau dibacakan kan kita gak enak. Maka kita minta sebelum itu terpisah, ya Allah ampuni dosa kami. Ya Allah muliakan dan sebagainya. Dan yang kedua, ini awal Zulhijjah 1-9. Itu hari mulia sekali. Pahalanya banyak. Maka siapkan untuk ibadah. Nanti pekan depan kita bahas. Tapi saya mulai antarkan karena kita akan mulai besok-besok hari pertamanya. Ya, diantaranya perbanyak puasa. Perbanyak amal saleh. Pahalanya besar. Ini 9 hari ini. Nanti bahkan sampai hari ke-10-nya. Itu diantara hari-hari yang pahalanya lebih daripada jihad fisabilillah. Pahalanya besar. Jadi kalau mulai sekarang Anda baca Al-Quran misalnya. Baca nih. Ramadan kan 100. Ya kan? Hari biasa 10. Tapi kalau Anda baca di hari-hari nilainya itu lebih daripada jihad fisabilillah. Kapan lagi baca Quran nilainya lebih daripada jihad? Infak nilainya biasanya 700. Ramadan kali lagi 10 kali lipat. Tapi kalau di hari-hari ini 1 sampai 10 Zulhijjah itu maaf nilainya lebih daripada jihad. Jadi begitu dikeluarkan infak nilainya ditulis jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Dan jihad enggak ada ukurannya. Enggak ada ukurannya. Kalau infak Anda taubat, ya Allah taubat, ya Allah taubat, taubat. Diampuni oleh Allah terus Anda infak walaupun cuma 100 rupiah nilainya jihad fisabilillah. Wafat saat infak begitu masuk meninggal syahid. Masya Allah. Mau seperti itu? Mana kotak, kotak, kotak? Nah, tapi kita gak bisa mengukur walaupun dimasukkan, gak wafat. Ayo perbaiki diri kita, sempurnakan, kita doakan yang berangkat semoga dimudahkan, dilancarkan, diikhlaskan oleh Allah, dan insya Allah diberikan prediksi. Bagi yang belum berangkat juga insya Allah disegerakan, diberi kekuatan untuk mempersiapkan, dan insya Allah bahkan kalaupun kita wafat sebelum berangkat menunaikan, semoga juga mendapatkan predikat mabrur si Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ladh-dhaallin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tad'a 'alaina fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاصرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا نفيا لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu jika di majlis ini ada seorang pendosa datang kemari, ya Allah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Dan kesempatan padanya untuk bertobat, sentuh hatinya, ya Allah, jangan sampai ia wafat sedang mengerjakan perbuatan maksiat. Allahumma jika ada yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kalau Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma jika ada di antara kami yang sakit, ya Allah, seberat apapun penyakitnya, mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma jika ada di antara kami yang tengah diuji dengan kesulitan, seberat apapun di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, mohon angkat dan mudahkan segala kesulitannya, ya Rabbal Alamin. Allahumma nakhussuka li kulli hujjaj, ya Arhamar Rahimin. Allahumma yassir lahum hajjahum, ya Allah. Waj'al hajjahum hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura, wa tilan tabura. Ya Allah, kami anugerahkan, ya Allah, permohonan kepadamu, ya Rabb, khusus kami mohonkan kepada orang-orang di antara sahabat kami, kerabat kami, tetangga kami, keluarga kami yang akan berhaji dari manapun mereka datang. Ya Allah, mudahkan haji mereka ya Rahman Rahimin. Berikan kekuatan kepada mereka untuk menyempurnakan haji mereka ya Allah. Ikhlaskan seluruh amalan yang mereka kerjakan. Dan kami mohon ya Allah, jadikan hajinya haji mabrur. Sa'inya Engkau syukuri ya Allah. Dosanya Engkau ampuni ya Allah, dan perniagaannya Engkau rahmati ya Rabbul Alamin. Allahumma nakhusuka bid-du'a ya ikhwa alladziina lam yahujju. Allahumma arzuq lahum min rizqan hasanan thayyiban liyahujju ya Rabbul Alamin liya'tamiru wa li ziyarati baitikal muharram. Ya Allah, kami mohon kepadamu bagi saudara kami, kerabat kami, keluarga kami, tetangga kami, kawan-kawan kami yang belum berhaji ya Allah ataupun belum berumrah. Anugerahkan keluasan rezeki kepada kawan-kawan kami untuk berhaji ya Allah, untuk berumrah. Lapangkan rezeki mereka ya Allah, berikan kekuatan untuk mengunjungi Ka'bah ya Allah, untuk bermohon ibadah di tempat yang suci sebelum mereka wafat kembali kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, alimna ma ta'allamna, alimna ma jahilna, wa wafiqna bima ta'allamna, amala biha ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mohon berkahi apa yang telah kami pelajari, berikan kami kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari, dan mohon jadikan ya Allah pelajaran yang kami telah pelajari sebagai hujjah kami ketika kami kembali kepadamu yang melahirkan pahala-pahala dan ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhannar. Rabbika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam dan doa kifaratul majlis, saya hendak berikan pengumuman yang sudah bergabung dengan karantina yang akan dimulai besok. Saya ingin tegaskan, tolong dipersiapkan niatnya dengan baik, optimis. Anda 30 hari akan berada di sini untuk menghafal Al-Quran. Dan semoga dimudahkan mendapatkan nanti 30 juz dalam 30 hari insyaAllah. Yang kedua, yang sudah mendaftar beasiswa kesudahan dan berkasnya sudah siap, insyaAllah 2 pekan selain Idul Adha, Anda akan diberangkatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersiap dengan baik. Ya, untuk ta'lim, insyaAllah teman-teman hari Sabtu kita akan mulai lanjut kembali ta'lim. Sabtu untuk yang duha di Masjid An-Nur, Tanah Kusir. Kemudian nanti untuk ahadnya subuh kita ada di Al-Azhar. Ya, di Al-Azhar dalam kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Terima kasih kami ucapkan. Dan tolong tertib, ya tertib, rapi, si, dan hadirkan segala kemuliaan insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.